Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah menyebutkan beberapa fawaid yang telah kita jelaskan sampai poin yang ketiga seputar kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah sebelum masuk dalam pembahasan matan hadis, yaitu cerita tentang keberangkatan Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dari Basrah dan kemudian diberi taufik untuk berjumpa dengan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Selanjutnya kita akan membahas poin yang keempat. Ar-rabi'atu yang keempat. Fi hadhihi al-qissah anwa'un min al-adab. Di dalam kisah ini ada beberapa bentuk adab. Di antaranya adalah bahwa kedua orang tabi'in tersebut mengapit sahabat Abdullah bin Umar. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Kata Yahya bin Ya'mar, ahaduna an yaminihi wal akhar an shimali. Satu di kanan, satu di kiri. Dan di sini barakallahu fikum, pelajaran yang diambil darinya dari adab adalah bahwa masing-masing dari mereka begitu sangat dekat. Posisinya sangat dekat dengan Abdullah bin Umar. Dekat dari seorang guru. Ketika belajar dan mengambil ilmu. Tujuannya untuk lebih fokus dan perhatian untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagaimana pula akan kita lewati nanti dari apa yang diajarkan oleh Jibril alaihi salam tatkala beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Jibril menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa adab dalam talabul ilmi, dalam belajar, adalah seorang pelajar, seorang penuntut ilmu itu dekat dengan gurunya agar lebih fokus, lebih perhatian di dalam menerima dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh al-muallim, oleh pengajar. Demikian pula pelajaran penting yang lain masih dalam faedah yang keempat, mukhatabatuhu bil kunyah. Berbicara kepada Abdullah bin Umar dengan menyebutkan kunyah beliau. Beliau menyatakan, Yahya bin Ya'mar, Aba Abdurrahman, innahu qad zahara qibalana nasun, yaqra'una al-Quran wa yataqaffaruna al-ilma. Wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman adalah kunyah dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Syekh katakan, wa huwa min husnil adab fil khitab. Ini termasuk adab yang baik dalam pembicaraan. Termasuk adab yang baik dalam pembicaraan. Memanggil dengan kunyah. Pelajaran adab yang lain yang terambil di sini adalah mura'at haqqis sahib wa adam sabqihi ilal hadith. Memperhatikan hak teman. Memperhatikan hak teman dan tidak mendahuluinya di dalam pembicaraan. Kecuali jika difahami darinya bahwa dia ridha jika kita yang mendahului dia dalam berbicara. Maka di sini barakallahu fikum Yahya bin Ya'mar memandang bahwa sahabatnya diam. Dalam hal ini Humaid bin Abdurrahman al-Himyari diam dan tidak memulai pembicaraan terhadap Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Maka di situ nampak dan beliau merasa bahwa na'am anna sahibi sayakilul kalama ilayya, kata beliau. Bahwa sahabatku mewakilkan pembicaraan kepadaku agar akulah sebagai jubirnya. Sebagai juru bicara yang menyampaikan keluhan kami kepada sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Selanjutnya, faedah yang kelima. Anna al-istifta wa akhdhal ilma aw wa akhdhal ilmi anil alim, bahwa meminta fatwa dan mengambil ilmu dari seorang alim sebagaimana boleh dilakukan dalam keadaan duduk, maka juga boleh dilakukan sambil berjalan. Sambil berjalan. Sebagaimana dua orang tabi'i tadi, mereka sambil berjalan mendampingi Abdullah bin Umar dakhilan al-masjid, ketika akan memasuki masjid atau sedang memasuki masjid. Naam. Mereka berdua bertanya kepada Abdullah bin Umar ketika beliau sedang berjalan memasuki al-masjid. Naam, sehingga barakallahu fikum, jangan beranggapan bahwa tidak boleh, sangat tidak sopan kepada seorang guru kalau tidak duduk bersimpu di hadapannya. Naam, dengan sangat hormat baru kemudian bertanya. Masa tanya sambil jalan sama ustaz, sama Pak Yai. Naam. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabi jalil, sahabat mulia, ulama dari kalangan sahabat. Tentu mungkin tidak akan bisa dibandingkan dengan sekedar ustaz, sekedar kiai, sekedar ulama. Na'am barakallahu fikum. Namun demikian, dua orang tabi'i tadi meminta fatwa dan meminta bimbingan, bertanya tentang ilmu kepada beliau radhiyallahu ta'ala an dalam keadaan sambil berjalan. Bahkan disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Kitabul Ilm, Al-Imamul Bukhari menyebutkan sebuah bab. Babul futya wa huwa waqifun ala dabbah wa ghairiha. Bab berfatwa ketika sedang berada di atas kendaraan. Naam. Atau yang lainnya. Di atas kendaraan saja boleh, apalagi sambil berjalan, berdampingan. Naam. Ada seorang ustaz yang kita butuh kepadanya, dia sudah naik motor mau pergi pulang. Ustaz Afwan, bisa minta waktu sedikit, 2 menit. Labas. Naam, tidak mengapa hal tersebut. Dan ini barakallahu fikum, sebagaimana telah kita sebutkan bahwa fiqih al-imam al-Bukhari rahimahullah di dalam meletakkan bab-bab dalam kitab sahihnya, maka itulah mazhab yang beliau pegangi sesuai dengan hadis yang beliau sebutkan. Demikian pula beliau menyebutkan bab, babus su'al wal futya inda ramyil jimar. Bab bertanya dan berfatwa ketika melempar jumrah. Ini lebih kondisinya lebih rumit lagi dibandingkan orang sedang di atas kendaraan. Ini sedang melempar jumrah. Nah, jangan sampai mungkin kita berpikir, wah nanti kalau dipalingkan perhatian yang ngelempar kena orang nanti. Tetapi demikian barakallahu fikum, boleh untuk dilakukan as-su'al dan berfatwa inda ramyil jimar. Selanjutnya, pelajaran yang keenam atau faedah yang keenam. Jawaban Abdullah bin Umar kepada dua penanya menjelaskan tentang bahayanya bid'ah menafikan takdir. Bid'ah menafikan atau menolak, mengingkari takdir. Di mana beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan kepada mereka, فَإِذَا لَقِيْتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي. Jika engkau berjumpa dengan mereka, kalian berjumpa dengan mereka, kabarkan bahwa aku, Abdullah bin Umar, berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dari aku. Kemudian dilanjutkan dengan sumpah. Walladzi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar. Demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan namanya. Lau anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dhahaba, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya seorang dari mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima darinya infak tersebut sampai dia beriman kepada takdir. Kalau dinafikan di sini penerimaan infak mereka, menunjukkan bahwa perbuatan menafikan takdir, mengingkari takdir, itu adalah kekufuran kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi naam diterimanya infak kecuali kekufuran dan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang ketujuh. Faedah yang ketujuh. Terlalu cepat enggak? Cukup ya? Hah? Cukup. Ya. Yang ketujuh. Anna lisyaitan fi idlalin nasi wa igwa'ihim tariqaini. Bahwa syaitan di dalam menyesatkan dan memalingkan manusia dari al-haq, itu punya dua cara. Melalui dua jalan. فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ عِنْدَهُ تَقْصِيرُ وَإِعْرَاطُ عَنِ الطَّاعَةِ. Siapa yang padanya ada bentuk taksir, kekurangan dalam ibadah, berpaling dari ketaatan kepada Allah, حَسَّنَ لَهُ الشَّهَوَاتِ. Maka syaitan akan membuat indah dalam pandangan orang tersebut asyahwat. Dia akan digoda dengan godaan syahwat. Dia akan diserang dengan atau lewat pintu syahwat. Yang nanti akan disebutkan poin yang kedua, melalui pintu syubhat bagi orang yang rajin ibadah dalam ketaatan. Dua hal ini. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Maka yang pertama, bagi orang yang dia memiliki taksir, kekurangan dalam ibadah, berpaling dari ketaatan, maka dibikin indah baginya syahwat. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu dihiasi dengan al-makarih, perkara-perkara yang dibenci, yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Wa huffatin naru bisyahawat, dan neraka itu dihiasi dengan syahwat, sesuatu yang dicenderungi dan disukai oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang memang Allah jalla wa ala naam ciptakan memiliki kecenderungan kepada perbuatan yang jelek, Allah katakan di dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu la'ammarah. Dengan isim mubalaghah. Terus-terus dan selalu senantiasa memerintahkan kepada keburukan dan kejelekan. Al-jannatu barakallahu fikum dihiasi dengan al-makarih. Namun sebaliknya, an-nar huffat bisyahawat. Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan al-jannatu wan-nar, menciptakan surga dan neraka, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Jibril alaihi salam, wahai Jibril, pergilah dan lihatlah surga. Jibril pergi dan melihat surga, kemudian balik melapor kepada Allah Azza wa Jalla, ay bi'izzatika ya Rab, demi kemuliaanmu ya Allah, aku telah melihat al-jannah dan aku berpikir membayangkan tidak akan ada satu hambamu kecuali semuanya masuk ke dalam surgamu ya Allah. Lalu kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menghiasi al-jannah dengan al-makarih, dengan perkara-perkara yang dibenci. Di sana ada sholat, ya. Di sana ada puasa, sholat orang harus bangun, menunaikan ibadah tengah malam. Ada zakat di sana, harus mengeluarkan harta. Harus memerangi kerakusan dan kekikiran dalam dirinya. Di sana ada saum, ada puasa yang menyebabkan lemah badan. Rasa haus dan lapar. Di sana ada haji. Di sana ada jihad fi sabilillah. Di bawah bayang-bayang kematian, terus demikian. Ini adalah al-makarih. Perkara-perkara yang berat bagi jiwa manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada Jibril alaihi salam, pergilah dan lihatlah surga. Maka Jibril kemudian datang menghadap kepada Allah, ay bi'izzatika ya Rab, demi kemuliaanmu ya Allah, aku khawatir tak akan ada satu hambamu yang akan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Ya dan billah. Tetapi sebaliknya, Allah perintahkan Jibril untuk melihat neraka. Dan tatkala melihat kengerian yang ada dalam neraka dari azab-azabnya, yang menunjukkan bahwa memang al-jannah wan-nar sudah ada dan disiapkan. Maka dia menyatakan, ay bi'izzatika ya Rab, demi kemuliaanmu ya Allah, aku membayangkan tak akan ada satu hambamu yang akan masuk ke dalam nerakamu ya Allah. Tetapi ketika Allah tabaraka wa ta'ala menghiasinya dengan syahwat yang disukai, dicenderungi, digandrungi hawa nafsu kita, maka Jibril khawatir jangan sampai tidak ada satu orang pun kecuali semuanya masuk ke dalam neraka Allah. Kenapa sih yang enak-enak itu yang dilarang? Naam. Kita bisa bayangkan barakallahu fikum, bagaimana syaitan membikin dan menghiasinya dalam bentuk keindahan dalam pandangan manusia. Orang kalau taklim, satu jam rasanya seperti di bawah, apa bahasanya apa yang enak ini? Mohon maaf, di bawah pantat kita ini seperti ada paku-paku ya. Gelisah sudah sana kemari. Kalau sudah sampai satu jam, kalau setengah jam masih lumayan. Iya. Ini kalau kebaikan. Nah. Sholat. Ya. Sholat kalau sudah sampai bacaan agak lama sedikit, masya Allah rasanya udah. Tapi coba bandingkan barakallahu fikum dengan syahwat. Orang kalau ada pesta. Pesta apalah, sebutlah misalnya pesta konser. Ya konser. Penyanyi ini, penyanyi itu. Acara dimulai jam 8 malam, jam 4 sore sudah menduduki posisi depan. Takut ketinggalan untuk mendapatkan posisi di depan. Jam 4 sore. Itu pun barakallahu fikum berhenti jam 1 malam. Rasanya masih kurang. Padahal berdiri berjam-jam. Gak pernah mengeluh. Masih kurang rasanya. Nonton sepak bola. Ya. 40 atau berapa? 45 menit kali 2. pun demikian berjam-jam sebelumnya. Itu pun masih harus bayar tiket masuk. Biayanya mahal. Orang tidak pernah mengeluh dan terasa asyik rasanya. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, benar-benar syaitan menjadikan kita mampu bersabar di atas perbuatan maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, maka di sini disebutkan bahwa na'am huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat wa yuqalu li hadza maradus syahwah. Dan disebut atas hal ini, kata Syekh, dengan penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Syahwat di sini mencakup semua bentuk syahwat. Syahwat duniawi. Dari harta, dari tahta, wanita. Naam, ya. Apalagi syahwat wanita. Yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan sebuah ujian yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki dibandingkan fitnahnya wanita. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang fitnatud dunya, ittaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dari dunia dan hati-hati dari wanita. Wanita masuk dalam kategori fitnatud dunya. Tapi kenapa Nabi alaihi salatu wasallam mengkhususkan lagi penyebutannya? Karena begitu bahayanya fitnah wanita. Maka Rasul lanjutkan, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Karena awal mula fitnah yang menghancurkan Bani Israel, yang membinasakan mereka adalah fitnahnya. Fitnahnya wanita. Oleh karena itu, barakallahu fikum, musuh-musuh Islam, mereka faham. Mereka faham. Untuk menghancurkan kaum muslimin, lebih-lebih lagi pemuda-pemuda muslim, mereka, barakallahu fikum, membidik kita dengan memanfaatkan fasilitas ini, menjadikan wanita sebagai komoditi. Nah, apa sih sekarang yang tidak ada hubungannya dengan wanita? Iklan-iklan lihat di mana-mana. Iklan sampo, iklan sabun, iya, iklan apa lagi? Naam. Sampai iklan oli juga wanita. Naam. Nggak yakin wanita sampai rela berkotor-kotor dengan oli. Meskipun ada. Tapi demikianlah, barakallahu fikum. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh katakan, wa minhu qawluhu ta'ala, fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladhi fi qalbihi marad. Jangan kalian, wahai istri-istri Nabi, merendahkan atau melembutkan suara-suara kalian sehingga akan berkeinginan dan punya kecondongan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Para wanita istri Nabi saja, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan mereka untuk tidak melembutkan suaranya ketika berbicara dengan kaum laki-laki. Nah, dengan kaum laki-laki. Khawatir memunculkan dan menimbulkan fitnah ujian bagi kaum laki-laki. Nah. Dan tentu, kalau kita mau bandingkan dengan zaman ini, betapa besarnya musibah itu. Nah. Betapa besarnya musibah. Ada seorang ustaz ditanya, ustaz, bagaimana menurut Anda, apakah diharamkan? Nah, untuk mendengarkan lagunya sekarang yang lagi ngetren, katanya solawatan Sabian. Solawat kok haram, gitu ya? Yang nyanyi perempuan. Nah, barakallahu fikum. Padahal katanya ini suaranya Masya Allah, merdu. Allah melarang kepada kaum wanita istri Nabi, la takhda'na bil qaul. Naam. Ini orang lagi banyak didengarkan sekarang Ustaz yang satu ini. Lagi digandrungi masyarakat. InsyaAllah antum faham. Kalau dalam bahasa Arab ini istilahnya nakirah maksudah. Nah, namanya enggak disebut tapi orangnya jelas. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Masa salawat membangkitkan syahwat katanya. Nah. Ini memang ustaz-ustaz pesanan ini repot. Naam. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa amma man kana min ahli ta'ati wal ibadah. Adapun jika dia ahlu ta'ah dan ahlu ibadah, maka syaitan datang kepadanya dari pintu al-ghulu. Dari pintu ghulu dan melemparkan syubhat kepadanya. Qala Allahu Azza wa Jalla, والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepada engkau, wahai Muhammad, Alkitab. Dari Alkitab itu ada ayat yang muhkam yang merupakan induknya Alkitab. Dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti yang mutasyabih dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari ta'wil. Dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ar-rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang dalam ilmunya mereka menyatakan kami beriman kepadanya. Semuanya datang dari sisi Rabb kami. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Dan telah kita jelaskan. Naam, bagaimana Asy-Syaikh Al-Fauzan. Hafizahullahu ta'ala dalam syarah usulul iman. Menyebutkan tentang makna dari ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Bahwa yang dimaksud dengan al-muhkamat adalah hiyallati la yuhtaju fi tafsiriha ila ghairiha li'anna ma'aniha wadiha. Li'annaha wadihatun fi ma'aniha. Yaitu ayat-ayat yang tidak dibutuhkan dalam tafsirnya untuk merujuk kepada yang lainnya. Karena maknanya jelas. Adapun yang mutasyabihat adalah hiyallati yuhtaju fi tafsiriha biirja'iha ila ghairiha. Yaitu yang membutuhkan dalam tafsirnya untuk merujuk kepada yang lain. Karena ayat-ayat mutasyabihat bisa dalam bentuk ayatnya sifatnya mutlak. Atau yang masih mujmal sifatnya global. Atau yang sudah mansukh dihapuskan. Ini termasuk kategori al-mutasyabihat yang wajib untuk dikembalikan kepada yang muhkam. Karena ayat itu bisa ditafsirkan oleh ayat yang lainnya, diperjelas. Bahkan ayat pula bisa dijelaskan oleh hadis. Contohnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Pertanyaannya, siapa kira-kira orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka, yang mereka telah berjalan di atas siratal mustaqim? Allah menjelaskan dalam ayat yang lain, sebagai perincian dan tafsirannya, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi mengikuti jalannya as-salafus salih. Ini namanya ayat apa? Muhkam. Menjelaskan yang sifatnya global. Termasuk dari ayat yang mutasyabihat. Atau yang bentuknya sudah dimansukh, sudah dihapuskan. Yang telah disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan contohnya. Terkait dengan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Dan orang yang hendak meninggal di antara kalian dan meninggalkan beberapa istri, maka hendaknya dia membuat wasiat sebagai na'am barakallahu fikum nafkah selama 1 tahun. Ini menunjukkan secara zahir bahwa iddah, masa menunggu wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh menikah lagi sebelum melewati 1 tahun. Tapi ayat ini sudah dihapus hukumnya. Dengan ayat yang lain Allah katakan, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ 4 أشهر. Dan orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan beberapa orang istri, maka hendaklah para istri menunggu masa 4 bulan 10 hari. Itu sudah dihapus hukum yang 1 tahun tadi. Naam. Jadi tidak boleh lagi diamalkan dengan alasan ini kan ayat. Al-Quran, coba lihat jelas baca. Naam. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya dihapuskan. Sebagaimana ada ayat yang lafadznya dihapus dari Al-Quran, hukumnya masih tetap ada. Yaitu tentang rajam. Hukuman rajam tidak ada di dalam Al-Quran penyebutannya. Tapi hukumnya tetap berlaku sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. As-sunnah menjelaskan tentang hukum rajam bagi orang yang berzina dalam keadaan sudah menikah. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ahlu ta'ah mereka akan digiring oleh syaitan melalui pintu syubhat. Dan sikap al-ghulu, sikap berlebih-lebihan. Naam. Maka antum bisa perhatikan barakallahu fikum tentang kondisi orang-orang yang ada di Basrah dari pengikutnya Ma'bad al-Juhani yang mengingkari takdir, ketika Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman menjelaskan tentang ciri-ciri mereka kepada Abdullah bin Umar, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'ana wa yataqaffaruna al-'ilma wa dzakara min sya'nihim. Telah muncul di tengah-tengah kami manusia yang mereka baca Quran luar biasa, memperdalam ilmu dan menyebutkan sekian banyak kebaikan. Dari sifat-sifat kebaikan. Jadi mereka ahlu ta'ah, ahlu ibadah. Maka syaitan datang menggelincirkan mereka lewat pintu tersebut. Naam, sehingga mereka pun terjatuh ke dalam kesesatan. Wal'iyadu billah. Kemudian yang ke 8, pelajaran penting yang ke-8. Kita cukupkan sampai poin ke-9 karena faedah ini berhenti di situ. Jam'ul mufti baina dzikril hukum wa dalilihi. Penggabungan seorang mufti ahli fatwa ketika menyebutkan hukum disertai dengan dalilnya. Disertai dengan dalil. Di mana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dzakara ra'yahu fi haula, beliau menyebutkan pendapatnya tentang mereka dan sikap berlepas diri beliau dari mereka, kemudian menyebutkan hadis Jibril yang beliau riwayatkan dari ayahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhu. Di mana hadis Jibril mencakup usulul iman. Naam. Atau bahwa termasuk dari usulul iman, dari pokok-pokok iman adalah al-imanu bil qadar. Bahkan kalau kita lihat, yang menunjukkan betapa pentingnya al-imanu bil qadar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jibril, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, kata Rasulullah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Fi'ilnya diulang ketika menyebutkan iman kepada takdir. Antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Setelah itu hanya diatafkan kepada yang sebelumnya. Dan kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yaumul akhir. Dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Kalimat wa tu'min tidak disebutkan pada iman kepada malaikat, pada kitab, rasul, dan yaumul akhir. Nah, seakan-akan dia berdiri sendiri, seakan-akan. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa nah, dalam sekian banyak hadis, termasuk dalam hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala an, tentang bahaya orang yang mengingkari takdir. Ahraqahullahu bin nar, Allah subhanahu wa ta'ala akan membakarnya dengan api neraka. Nah, at-tasi'ah yang kesembilan dan termasuk atau merupakan faedah terakhir dalam penggalan kalimat atau kisah yang disebutkan tentang perjalanan dua orang tabi'i tadi kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, at-tasi'ah min tariqatil imami Muslim, termasuk metode dan cara al-imam Muslim di dalam meriwayatkan riwayat beliau, al-muhafadatu alal alfad fil asanid wal mutun, menjaga lafad baik dalam sanad maupun matan. Sanad tahu ya. Nah, demikian pula dalam matan. Beliau ketika menyampaikan hadis, apa yang beliau terima dengan bentuk seperti itu yang beliau sampaikan. Kalau beliau menyebutkan dengan haddatsana, yang lain dengan akhbarana, yang lain dengan sami'tu, yang lain dengan amba'ana, quri'a alayya, ini bentuk-bentuk tahdits. Ya, tata cara dalam penyampaian hadis. Maka benar-benar al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala menjaga lafad-lafadnya dan matan-matannya. Wa dzakara al-haditsa kama huwa duna taqti'in aw ikhtisar. Dan beliau menyebutkan hadis sebagaimana adanya, tanpa dipotong-potong dan tanpa diringkas. Naam. Oleh karena itu barakallahu fikum, beliau menyebutkan hadis Jibril di sini, naam, bitamamihi, dengan lengkap. Termasuk kisah yang mengawali ketika kemunculan Al-Qadariyah di negeri Basrah. Naam. Dan beliau barakallahu fikum tidak meringkas, sehingga hanya mencukupkan penyebutan iman kepada takdir. Tapi runut dari awal. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi tarjamatil Imami Muslim fi Tahdzibit Tahdzib, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam biografi al-Imam Muslim dalam kitab beliau Tahdzibut Tahdzib, hasala li muslimin fi kitabihi hadzun 'azimun mafratun lam yahsul li ahadin mithlih, bihaitsu anna ba'dhan nasi kana yufaddiluhu ala sahih Muhammad bin Ismail, wa dhalika lima ikhtassa min jam'i turuqi wa jawdati siyaq wal muhafadha ala ada'il alfadhi kama hiya min ghairi taqti'in wala riwayah bima'na. Muslim telah mencapai suatu bagian yang besar di dalam kitabnya yang tidak dicapai oleh seorang pun semisal beliau. Di mana beliau atau sebagian manusia bahkan lebih mendahulukan atau mengutamakan beliau di atas sahih Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail adalah Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Mereka lebih menganggap ini lebih afdal dibandingkan sahih Al-Imam Al-Bukhari. Sebagian ulama. Hal itu karena apa yang ada pada beliau dari kekhususan dalam pengumpulan riwayat. Atau pengumpulan jalan-jalan periwayatan. Dan kebagusan siyak. Kebagusan penyampaian. Wal muhafadha ala ada'il alfadz. Dan menjaga na'am di dalam menyampaikan lafadz-lafadznya sebagaimana adanya tanpa dipotong-potong dan tanpa meriwayatkan secara makna. Di sana ada pembahasan di kalangan para ulama apakah boleh meriwayatkan hadis Nabi bil makna. Yang penting pokoknya gambaran umumnya sudah tersampaikan. Meskipun lafadznya tidak harus seperti itu. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala benar-benar menjaga setiap lafadz. Bahkan dalam sanad dan matannya kama huwa duna taqti' wala riwayah bima'na. Tanpa dipotong dan tanpa meriwayatkan dengan makna. Dan orang-orang Naisabur, kalau Imam Muslim rahimahullah berasal dari Naisabur. Naam, beliau kunyahnya Abu Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Naam, dari Naisabur rahimahullahu ta'ala. Orang-orang Naisabur telah menyusun. Naam, ingin mengikuti metode Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Namun mereka tidak bisa mencapai seperti yang telah dicapai oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan aku telah menghafalkan. Naam, orang-orang itu yang ingin berupaya mengikuti jejak metode Imam Muslim. Aksar min ishrina imaman. Lebih dari 20 orang imam. Naam. Mimman sannafal mustakhraj ala Muslim. Dari orang-orang yang mereka mengarang al-mustakhraj ala Muslim. Fasubhanal mu'ti al-wahhab. Maka maha suci zat yang maha memberi dan maha dermawan yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan insyaallah ta'ala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada penggalan kalimat. Naam, cerita Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika awal mula kedatangan Jibril. Naam, di tengah-tengah mereka dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga yang sedikit ini memberi manfaat yang banyak bagi kita. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.